الله تعالى القسم الثاني في النكاح فمنه إمساك من كرهت نكاحه وصحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعضهم يفارقها تكرما ومنه نكاح الكتابية ولصح عند أصحابنا أنه كان محرما عليه وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الاستخري والقاضي أبو حامد الموروذي وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام ويجري الوجهان في التسري بالأمة بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرما عليه وطرد الحناطي الوجهين وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد. Masih lanjutan hal-hal yang diharamkan. Namun dikhususkan bagi Rasulullah SAW itu boleh. Yang haram untuk kita yang pertama kemarin itu atau pada pertemuan yang lalu itu pada masalah selain pernikahan. Nah, ini di halaman 75 Al-Qismasani fin nikah. Itu dalam masalah permisal pernikahan. Faminhu imsaku man karihat nikahahu. Yaitu imsak. Ya. Menahan yang enggan menikah dengan beliau, merujuk wanita yang enggan menikah dengan beliau. Namun di sini dikatakan oleh Nawawi wasahi inda ashabina tahrimuhum, yang benar menurut para ulama kami adalah haram. Ya, artinya ini istri-istri Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Yang beliau katakan di sini imsaku man karihat, karihat di situ adalah di antara istri-istri beliau. Di antara nikah, imsak menahan dari istri-istri beliau yang enggan. Iya, artinya rujuk untuk kembali ke pernikahan kepada beliau. Begitu. Wa sahinda asabina tahrimuhu. Namun yang benar menurut para ulama kami adalah diharamkannya. Wa qala ba'duhum yufariquha takarruman. Nah, yang benar menurut sebagian mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri beliau yang enggan lagi menikah dengan beliau. Nah, ini diceraikannya itu takarruman. Nah, diceraikan secara terhormat. Ya. Baik. Wa minhu nikahul kitabiyah. Berikutnya juga dalam pernikahan yaitu menikahi wanita kitabiyah. Lihat di footnote, kitabiyah ay man kanat ala dini ahli kitab minal yahudi wan nasara. Itu wanita yang berada di atas agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wal asahu inda asabina, namun yang menurut pendapat yang paling sahih menurut ulama kami, annahu kana muharraman alaih, bahwa menikahi wanita kitabiyah Yahudi atau Nasrani itu diharamkan. Nah, bagaimana pendapat ashab para ulama Syafi'iyah terhadap Sofiyah, ya, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW pasca perang Khaybar. Sofiyah kan Yahudiyah, ya, dinikahi oleh beliau dalam keadaan sudah berislam. Ya, sudah berislam. Wabihi qala Ibnu Suraij, dengan pendapat inilah Ibnu Suraij berpendapat demikian. Abu Sa'id Istakhri dan qadi Abu Hamid, namanya susah-susah ini, Marwa ar-Ruzi. Nah itu. Qala Abu Ishaq al-Marwazi laisa biharam. Namun kata Abu Ishaq al-Marwazi itu tidak haram. Ya, wa yajri wa al-wajhan fitasarrifil bil amah al-kitabiyah. Naam. Sementara tasari mengambil budak wanita kitabiyah, ya, wanikahul amah al-muslimah itu boleh, ya, tidak haram. Dan ini ada dua pendapat juga. Lakin al-asah fitasari bil kitabiyah al-hillu, ya, mengambil budak wanita kitabiyah itu boleh. Wapi nikahil amah al-muslimah at-tahrimu, menikahi budak wanita yang beriman itu tidak boleh. Ini khusus untuk Nabi. Wa mal amatul kitabiyah faqata al jumhur bi anna nikahaha kana muharraman alaih. Adapun menikahi budak wanita yang ahlul kitab, maka al jumhur mengatakan itu haram bagi Nabi. Ya, itu tidak boleh bagi Nabi. Wa tarada al an'a al hannati al wajhain. Namun Al-Hannati itu menolak klaim ini dengan menyatakan, oh enggak, ada dua pendapat. Ya, wa farraqa al-ahsabu huna tafri'atin la araha la'iqatan bihadal kitab. Ya, kemudian para ulama madhab Syafi'i ashab itu membuat berbagai cabang permasalahan, wa farra'a dengan tafri'at, dengan berbagai cabang permasalahan yang la'iqatan, yang araha, yang aku pandang itu enggak layak ya ditempatkan di buku ini, karena permasalahannya menjadi permasalahan fikih nanti. Sementara buku ini adalah buku yang memuat tentang Sirah Nabawiyah. Nah, kemudian baca berikutnya. Fadal, siapa? Nabil, baca Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbu ats-tsalitsu. At-takhfifatun والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره غيره نوعان أحدهما لا يتعلق بالنكاح فمنه الوصال في الصوم واستيفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها ويقال لذلك المختار الصفي والصفية وجمعها صفايا ومنه خمس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء ودخول مكة بلا إحرام وإباحة القتال فيها ساعةً دخلها يوم الفتح وله أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادته ويقبل شهادته من يشهد له ويحيي الموتى Wayuhyil mautah. Oh, apa itu? Mawat ya. Wayuhyil al-mawata. Wayuhyil mawata li nafsihi wala yan taq wala yantaqidu wudu'uhu bi bin naumi wa muttaji'an. Muttaji'an. Wa dzakara ba'du ashabina fin tiqadi wudu'uhu wudu'ihi bilamsil mar'ati wajhaini al asahhu al mashhurul al mashhurul al intiqad al intiqad. Nah, intiqad. Ad-darbu as-sani, yang kedua, yang ketiga ya, at-takhfifat wal mubahat, berbagai keringanan dan kemubahan. Wa ma ubiha lahu sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duna ghairi, yang tidak diberikan kepada selain beliau. Itu ada nawaan, ada dua jenis. Yang pertama, illa yata'alluq bin nikah, yang tidak ada kaitannya dengan nikah. Ya, fa minhu al-wisalu fi shaum, itu puasa terus menerus bersambung dalam ya dalam puasa. Kemudian wastifa umma yakhtaruhu minal ghanimah qabla al-qismati min jariyatin wa ghairiha. Dan berikutnya boleh beliau istofa, ya apa namanya, memilih apa yang beliau pilih ya dari ghanimah sebelum dibagikan. Jadi Nabi boleh memilih ya apakah itu jariah, budak wanita maupun yang lainnya. Wa yuqalu lidzalika al-mukhtar as-safi. Oleh karena itu disebut al-mukhtaru as-safi. Apa yang dipilih oleh Nabi sebelum kismah, sebelum pembagian ghanimah, itu al-mukhtar as-safi. Ya. Al-mukhtar as-safi artinya berarti apa? Pilihan yang safi, yang murni. Wa safiyah jam'uha safaya. Safiyah itu jamai safaya. Fa minhu di antaranya khumsu. Ya, atau khumsul fai. Ya, khumus fai. Yaitu seperlima harta rampasan perang. Ya. Wa arbatu akhmas al-fai. Dan berikutnya juga 4/5 harta rampasan fai. Fai sama ghanimah bedanya apa sih? Kalau ghanimah itu yang ada peperangannya. Kalau yang fai yang tanpa peperangan. Ya, wadukhulu Makkata bila ihram, masuk Mekah tanpa ihram. Wa ibahatul qital fiha sa'atan. Dan boleh berperang di ketika Mekah, di kota Mekah. Ya, sa'atan, di saat beliau dakhalaha yaumul fath, memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah. Walahu ayak dia bi ilmihi, dan beliau boleh memutuskan perkara dengan pengetahuan beliau. Wa fi ghairihi khilafun, sedangkan pada selain beliau itu diperselisihkan boleh apa enggak. Wa yahkumu li nafsihi wa waladihi, ya, beliau memutuskan perkara untuk diri beliau sendiri dan anak-anak beliau. Wa yashhadu li nafsihi wa waladihi, dan beliau bersaksi untuk diri beliau sendiri dan anak beliau. Wa yaqbalu syahadata man yashhadu lahu, dan beliau menerima persaksian orang yang bersaksi untuk beliau. Ya, kemudian wa yuhyil mawat li nafsihi, menghidupkan sesuatu yang mawat. Itu maksudnya apa? Al-murad bihadzal istilah al-ardu al-maitatu wa nahwuha. Wa nahwuha. Ya, yang dimaksud dengan istilah ini adalah tanah yang mati. Ya, tanah yang tandus. Nah, jadi Nabi menghidupkan tanah yang mati untuk diri beliau, li nafsihi. Jadi dengan air hujan dari Allah. Wa kemudian mana lagi tadi? Wala yantaqidu wudu'uhu binaumi muttaji'an. Wudu beliau tidak batal karena tidur. Ya, tidur yang mana? Yang muttaji'an. Ya. Tidur mutaji tidur apa? Berbaring. Wadakara kalau umat gimana? Batal. Tidak batal umat kalau tidur gimana wudunya? Kalau umat tidurnya gimana? Duduk dengan duduk yang mutamakkin. Ya. Yang mantap, tidak bergeser. Wadakara ba'du ashabina fintiqadi wudu'ihi bilamsil mar'ati. Sedangkan para ulama kami, mereka menyebutkan sebagian ulama kami, ulama madzhab Syafi'iyah, ada dua pendapat tentang batalnya wudu karena menyentuh wanita. Nah. Ya. Ada dua pendapat, al-ashah al-masyhur al-intiqad. Yang pendapat yang masyhur adalah al-intiqad. Kamu lihat di footnote. Ini footnote-nya ini ya. Syekhnya madhabnya madhab selain Syafi'iyah. Ya, kalau Syafi'iyah menyentuh perempuan itu batal berdasarkan pendapat Ibnu Mas'ud. Kalau yang enggak batal pendapat Ibnu Umar. Ya, lihat di situ kata beliau wasawab anna massal mar'ah la yanqudu wudu, ya itu, enggak batal wudu. Ini shawab versi beliau, versi Imam Syafi'i batal. Wa hada amun li nabi. Ini mencakup juga bagi nabi. Ya, itu dari atas kali. Ya. Nah, ini enggak perlu kita bacakan ini. Ini beda madhab. Di bawah itu, baca sendiri. Ya. Ya, ini kan dari ujung-ujungnya pendapatnya Ibnu Abbas. Aula mastumun nisa. Sedangkan pendapat Ibnu Mas'ud batal. Ada di tafsir At-Tabari. Pernah saya kutip itu. Ya, jadi kalau dibilang ini kan ada sahabatnya, yang bilang batal juga ada sahabatnya. Bahkan lebih kibar mana? Abdullah bin Mas'ud min kibari sahabah. Abdullah bin Abbas min sigari sahabah. Namun keduanya adalah sahabat. Nah, jadi yang jadi masalah kalau kita pakai Imam Syafi'i jelas ada yang berpendapat dengan selain Syafi'i taqaddal. Ya, namun yang sahih dana adalah batal. Ya, kita belajar fikihnya fikih itu. Ya, yang bilang gak batal coba dia belajar apa? Nah, paling diikut-ikutan aja. Ini yang saya katakan yang di sini ya. Kalau yang belajar di Saudi, ya mereka belajar madzhab Hanbali, memang gak batal. Ya, yang kita belajar udah lewat. Ini batal. Pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dengan segala jalan dan tarjihat dari Imam Syafi'i mengenai hal ini. Kemudian wa fi ibahati muktsihi fil masjid, ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Coba dibaca sini, apa? Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqara al-musannifu rahimahullahu taala wa fi ibahati muktsihi fil masjid ma'arjina yati wajahani li ashabina qara Abdul Abbasi ibnu apa ni sat? Nah, ibnul Qas. Ibnul Qas enggak jelas sini ininya. Nah, enggak jelas. Fit takhlisi yubahu wa qara al kuffaru wa ghairuhu. Wa qara apa? Ibnul Qas fit takhlis yubahu wa qala al kuffalu. Wa qara al-kuffaru wa ghayruhu la yubahu wa ghorato wa ghallata wa ghannata imamul haramaini wa ghayruhu sahibut takhallusi fil ibahati sahibut takhlisi fil ibahati wa qada yuh yahtajju wa qad yahtajju li ibahati bi hadithi utaib Atiyata an Abi Sa'idin qara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ali la yahitnu li ahadin. Antum suaranya bisa enggak seimbang gitu? Ada kayak putus sama kayak putus gitu. Suara lewat hidung. Nah. Coba suaranya jangan lewat hidung. Kayak ada putus, ada ini. Ciri khasnya nggak mantep lah. Nggak apa-apa lah ya. Ya Adiyu la yahidnu li ahadin. Ya jenubu. Ya jenubu. Ya jenubu fi hadar masjidi ghairi wa ghairuka. Wa ghairika. Wa ghairika. Qarat qala At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun. Wa qara wa qad. Wa qad apa ini? Bu. Yu'taradu. Yu'taradu ala hadzal hadisi bi an bi anna bi anna atiyata dha'ifun indar jumhuri wa yujabu bi anna at-Tirmidzi ya hukmu bi masa hukmu hakama hakama bi annahu hasanun fara'atnahu i'tadada bimaqtada hasanuhu wa bimaqtada husnahu husnahu wa ubihu lahu wa ubiha lahu akhadha at-ta'ama wa syaraba wa ubiha lahu akhdhu at-ta'am wa ubiha lahu akhdhu at-ta'ami wa syarabi mit ma'arikihima ar muhtaju ilaihima ila ihtaja huwa sallallahu alaihi wasallam ilaihima wa yajibu ala sahibihima bidudni lahu al-badlu al-badlu lahu sallallahu alaihi wasallam wasiyanatu wasiyanatun muhajjatihi sallallahu alaihi wasallam bi muhajjatihi qala Allah ta'ala an-nabi muhajjati muhjah muhjatihi sallallahu alaihi wasallam bi muhjatihi qala Allah ta'ala an-nabiyyu ura bil mu'minina aura bil mu'minina min anfusihim wa alam anna mu'azzama hadhihi mubahati anna mu'azzama wa alam anna mu'azzama hadhihi mubahati lam yaf'alha sallallahu alaihi wasallam in kana mubahatan wa in kana mubahatun wa in kanat mubahatun lahu mubahatan mubahatan lahu wallahu a'lamu. Baik. Jadi, ghayyir makhraj sautik. Nah, sautu kau ghayyir wadih. Insyaallah, Ustaz. Itu kalau ngomong bisa. Kenapa pas bacanya? Oh. Enggak ada, antum bela diri sendiri. Tahu ya, sekarang saya sangat ngomong itu beda. Beda apa, Wanto? Alasannya. Sama nggak, Pak Zak? Beda apa sama? Apa? Aduh. Banyak. Mana tadi dari mana yang dibaca? Wafi ibahati muksihi fil masjid ma'al janabah. Terkait kebolehan beliau tetap berada di masjid padahal beliau junub, ini wajahan. Ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Ya. Qala Abu al-Abbas Ibnu Qas fi talkhis yubah, boleh. Ini khusus untuk Nabi. Kata Al-Qaffal dan yang lainnya, la yubah, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kemudian ya. Imamul Haramain, ghallata Imamul Haramain wa ghairuh. Sahiba at-talkhis. Imamul Haramain dan ulama yang lainnya ghallata, artinya menyalahkan. Menyalahkan penulis kitab At-Talkhis. Tadi siapa itu? Hah? Abu Abbas bin Al-Qas gitu kan. Fil ibaha, yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh di masjid dalam keadaan junub. Wa qad yuhtaju lil ibahati bi hadisi atiyata. Ya. Tentang kebolehan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berada di masjid walau junub, ini berdalil dengan hadis, ya hadisnya Atiyah. Ya, an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala, apa? Dari Abu Sa'id yang beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, wahai Ali, ya la yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun, ya junubu fi hadzal masjid ghairi wa ghairika, yang dia junub di masjidku ini selain diriku dan diri engkau. Waqala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun, hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Waqad yu'taradu ala hada al-hadisi. Ya, namun pendapat ini disanggah. Bahwasanya hadis ini disanggah dengan hadis ini bi anna Atiyah ta'ifun, karena Atiyah itu dhaif. Indal jumhur, menurut jumhur ulama hadis. Wa yujabu bi anna Tirmidzi, dan juga dijawab lagi bahwasanya Imam Tirmidzi, ya, hakama bi annahu hasanun, menghukumi hadis ini bahwa hadis ini hasan, padahal hadis tadi dhaif. Ya, fala allahu, maksudnya bisa jadi apa yang dikatakan Tirmidzi ini itu iqtada bima iqtada husnahu. Ya, barangkali ini apa, beliau hanya menguatkan apa yang menunjukkan kehasanannya. Ya, lihat di footnote al hadis dhaifun. Hadis tadi dhaif, dalam sanadnya terdapat afiyah, Atiyah, Atiyah al-Awfi. Ya. Baik. Saduqun yukhti'u. Ya. Beliau saduq, orangnya sangat jujur. Namun yukhti'u. Ya, dia jujur namun yukhti'. Sering salah. Gitu. Wa huwa syi'i mudallisun. Dia penganut Syiah, lagi penganut ahli tadlis. Kama qala fi taqrib, sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Taqrib. Ya, wa jarhuhu ghairu wahidin min al-a'immati, dan jarh terhadap ya, Atiyah ini enggak cuma satu aja dari kalangan para ulama. Ya. Banyak. Ya. Dan Imam Tirmidzi baik. Dan Atiyah ini wa apa itu di tulisannya di bawah tuh? Enggak jelas di sini. Enggak, itu waqat. Hah? Apa tulisannya itu? Al-Maha. Al-Maha. Al-Maha tulisannya. Berarti mengisyaratkan. Ya, lidok fi hadal hadis. Imam Tirmidzi sudah mengisyaratkan kalau dhaifan hadis ini, hai suqal ba'dahu. Hada hadisun gharibun la na'rifuhu ila min hadal wajhi. Hadis ini gharib, kita enggak mengenalnya kecuali dari aspek ini. Ya. Taib. Wa sami'a minni Muhammadun ibn Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Gurunya Tirmidzi. Siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Hadal hadisa fastaghrabahu. Imam Bukhari pernah mendengar hadis ini dari diriku dan beliau menganggapnya ini hadis ini hadis yang gharib. Ya. Wa mimman dha'afa hadzal hadisa al-muhaddisu al-alamatu al-Albani. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini itu Syekh Al-Albani. Naam. Kemudian mana tadi? Wa ubiha, dan dibolehkan lahu bagi Nabi SAW akhdhu ta'am wasyarab, untuk mengambil makanan dan minumnya dan minuman min malikihima al-muhtaj ilaihima, mengambil makanan dan minuman dari pemiliknya yang membutuhkannya. Wa yajibu ala sahibihima al-badlu lahu, dan wajib bagi pemilik makanan dan minuman tersebut ya untuk menyerahkan kepada Nabi. Wasiyanatu muhtajihi, ya, dan menjaga muhtajihi. Apa sianah melindungi ya? Mosiana tu muhtajihi dan menjaga jiwa beliau. Ya, atau dalam cetakan yang lain bimuhtajihi, bimuhtajatihi, bimuhtajatihi. Jiwa beliau. Qala sallallahu qala Allah taala annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama atas diri kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diutamakan. Wa inka kemudian wa lam anna mu'dhamah hadhil mubahat lam yaf'alha. Dan ketahuilah bahwasanya sebagian besar kemubahan ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat mubahatan lahu, walaupun itu adalah boleh bagi beliau. Wallahu a'lam. Ya. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Insyaallah. Terus. Wajarnya apa? Apa?